terus yang telah terjadi, waktu juga yang kan menghargai arti diriku. Untuk dirimu, untuk hidupmu, untuk segala tangisku. Tinggallah aku jalan sendiri, meski tertatih sakitku, untuk segala senyummu. Terhempas berbekas artikanku untuk dirimu, terjatuh dan patah membuat diriku menjadi aku. Terhempas berbekas artikanku untuk dirimu, terjatuh dan patah membuat diriku menjadi aku. Yang telah terjadi.